sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حية فأنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna doa istiftah dan dua redaksi bacaannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan doa istiftah lainnya yang juga bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bacaan doa istiftah lainnya, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahnya, dan aku termasuk orang yang aku berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau dan Maha Terpuji. Kemudian bacaan doa istiftah lainnya, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahnya, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari amal dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkanku darinya kecuali Engkau. Adapun bentuk bacaan doa istiftah yang kelima adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi rahimahumullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu. Namamu penuh berkah, maha tinggi Engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Doa ini juga diriwayatkan dari sahabat lain secara marfu', yaitu dari Aisyah, Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Bahkan Imam Muslim rahimahullah membawakan riwayat lain dengan menyebutkan anna Umar bin Al-Khattab kana yajharu biha ula'il kalimat yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengeraskan bacaan doa ini ketika salat, lalu menyebutkan doa سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Pendengar yang dirahmati Allah, Doa ini banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi, sehingga para ulama pun banyak yang lebih menyukai untuk mengamalkan doa ini dalam sholat. Selain itu, doa ini cukup singkat dan sangat tepat bagi imam yang mengimami banyak orang yang kondisinya lemah, misalnya anak-anak dan orang tua. Selain doa-doa tadi, masih banyak lagi doa istiftah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beramal. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Yang artinya, Maha suci engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu. Namamu penuh berkah. La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lafal ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian, Allahu Akbar Kabira, yang artinya Allah Maha Besar. Lafal ini dibaca sebanyak 3 kali juga. Kemudian, bacaan istiftah yang 7 adalah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah, baik waktu pagi dan petang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaum fadzakarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu laha futihat laha abwabus sama qala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berdoa istiftah, lalu disebutkanlah doa ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aku heran, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian. Adapun redaksi bacaan doa istiftah yang 8 adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang terbaik dan pujian yang penuh keberkahan di dalamnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang membaca doa istiftah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu 12 malaka yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha." Yang artinya aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat doa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sungguh ini keutamaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang membaca doa istiftah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat mengamalkan doa-doa istiftah ini. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيث